Ali, selamat pagi. Pagi. Ya, sebenarnya sih tujuan pemerintah sih bagus banget ya. Ini untuk mendapatkan devisa income buat pemerintah. Ya, cuman memang pemerintah tuh begitu. Selalu dia buat keputusan itu tanpa perhitungan. Jadi kalau saya baca Kompas beberapa hari yang lalu, tulisan Pak Anwar Nasution, dia bilang tuh waktunya gak tepat. Harga komoditas turun, dia bikin aturan seperti begini. Dan dia juga gak merencanakan dengan baik. Mestinya waktu harga-harga mulai bagus selama 10 tahun terakhir dari tahun 98 resesi, nah dia sudah mulai buat aturan itu. Kapan implementasinya harus dilaksanakan, misalnya 5 tahun, dan pemerintah harus komit memperbaiki infrastruktur. Itu uang dari devisa pajak dari pertambangan itu kemana? Masa sekian puluh tahun gak ada perbaikan jalan dan sebagainya? Itu kan tanda tanya besar. Nah, itulah pemerintah kita tuh arahnya begitu, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Pak Benny, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan komentar Anda, Pak Benny. Kalau menurut saya, Bu, memang udah benar langkah pemerintah itu. Kenapa menurut saya benar? Coba Ibu lihat di Kepulauan Riau, kebetulan saya dari Kepulauan Riau. Itu di Kepulauan Riau itu, sekarang barang pertambangan itu mentah pun yang kadarnya tidak masuk juga, itu dikirim gitu, luar negeri. Jadi hancur lama-lama negara kita. Hancur, Pak. Bu, itu pertambangan di sana sangat memprihatinkan. Jadi kalau menurut saya memang benar langkahnya dibangun smelter, jadi benar-benar sudah jadi bahan jadi baru dikirim. Kalau enggak, berat, Bu, hancur negara kita. Iya. Terima kasih, Pak Benny. Kita ke Pak Willy pagi. Ini ada yang pro dan kontra. Kalau saya bilang ini pemerintah dia buat kebijakan nggak bisa detail. Memang mungkin seharusnya udah orang-orang profesional, mungkin dia buat kebijakan ini untuk pemilu juga. Jadi dia berpura-pura memihak rakyat, berpura-pura buat suaranya dia ntar 2014 itu aja. Selamat siang, Pak Dibio. Ya, Bu. Jawabnya adalah perlu pembenahan dari Departemen Perindustrian yang bekerja sama dengan Departemen Pertambangan dan Depnaker serta Dikdikbud termasuk Depsos untuk membenahi prasarana tersebut, termasuk Departemen PU juga dan perhubungan yang terkait untuk pembangunan yang disebut industri skala nasional maupun skala global. Memang kalau dilihat omongannya orang-orang Yahudi Amerika itu betul semua itu secara logika. Tapi kenyataannya kita punya penambangan tradisional di mana itu bisa ditingkatkan menjadi penambangan yang dengan mekanikal. Sehingga tradisional ini pelan-pelan akan menjadi mekanikal. Disitulah tugas pemerintah bekerja sama dengan swasta. Sedangkan pemerintahnya sekarang ini maunya menang sendiri. Sehingga swasta dalam hal ini pengusaha tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri untuk membuat suatu industri nasional yang maju gitulah. Di samping pajaknya tinggi, seperti yang disebutkan infrastruktur jelek, SDM-nya juga enggak mendukung, sistem perburuannya, undang-undang perburuannya juga enggak mendukung, termasuk juga sistem ekspor-impor yang buruk dan sebagainya. Maka omongan Wall Street Journal itu 80% memang tepat, tapi tidak seluruhnya tepat benar. Karena apa? Kalau pemerintah mengubah sikap dan membuat sistem kerjasama yang solid, termasuk di departemennya, termasuk di kementeriannya, mereka menyidangkan dan memanggil semua menteri-menteri yang terkait tersebut, maka omongan Wall Street Journal itu menjadi omongan orang kapitalis yang mau mencaplok hasil bumi kekayaan Indonesia secara mentah gitu, dengan harga murah meriah lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dibio. Penelpon berikutnya Pak Santoso, selamat siang. Kalau menurut pendapat saya, orang asing itu memang ingin mengkondisikan Indonesia ini selalu tergantung kepada mereka, dibantu sama oknum dari bangsa sendiri di sini. Itu aja, terima kasih. Pak Edo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan komentarnya, Pak Edo. Oh iya, ini nih. Jadi sebenarnya kalau tujuan pemerintah itu sudah baik ya, karena kalau untuk kita ekspor bahan mentah terus ya, kita akan dieksploitasi terus karena industrinya primer doang kan ya. Jadi emang tujuan pemerintah itu supaya value adding activity-nya itu supaya terjadi di Indonesia. Tapi saya setuju dengan pendapat Ibu tadi emang benar, mungkin infrastrukturnya kurang mendukung ya. Jadi kalau ada 800 ribu pekerja yang harus dipulangkan itu ya lumayan ongkos yang cukup signifikan gitu. Apalagi ini ada tahun politik kan 2014 ya. Iya, itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Edo. Pak John, selamat siang. Pak John? Halo? Ya, komentar Anda Pak John? Selamat siang. Ya. Dengan Bapak? Pak Muin. Oh, Bapak Muin. Silakan Pak Muin. Jadi begini Bu, saya ngasih komentar aja. Sebetulnya Indonesia itu apa namanya barang-barang itu apa harga naik terus sudah. Seperti contohnya LPG aja sekarang yang harga 3 kilo aja dari sangat tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muin. Pak Alex. Halo. Selamat siang Pak Alex. Ya, ini pemerintah bukan yang nggak tahu ya. Dan mempersulit pengusaha mengekspor lalu memberikan relaksasi ya. Dengan sekian persen bayar tax, sekian persen. Ini akan menjadi lahan permainan yang baru gitu loh. Dan sangat ampuh mengumpulkan dana buat politik ya. Jadi ini akal-akalan aja, gimana cara mengumpulkan dana dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Kalau emang sebenarnya pemerintah berniat baik terhadap bangsa ini, enggak di tahun ini diberlakukannya. Diberlakukannya 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kenapa tahun ini pemilu udah dekat begini, mau ngerampok bank gak bisa. Ya kan, mau ini itu nggak bisa dibikin peraturan baru dengan begini, mau ekspor sekian persen, ya ekspornya berapa, nah itu kan bisa diakal-akalin, sekian persen siapa yang nggak cek, ya jadi begitu aja deh, ini mongkaling-kong aja lah, akal-akalan aja, ya makasih. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Silakan Bapak. Saya mau kasih komentar ya, kalau si Wall Street Journal itu bilang tidak tepat untuk siapa? Yang jelas sekarang ini, yang selama puluhan tahun ini, misalnya Freeport, itu habis semua mineral-mineral kita tuh dirampok istilahnya luar negeri. Karena bahan bakunya itu dibawa ke Australia, diolah di sana, di mana dan sebagainya. Siapa yang mau mengawasi di utara gitu, itu maksudnya gitu aja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Zainal. Siang, Bu. Ya, mohon follow mode dari kesehatan sedikit, Pak. Kalau saya sih menghargai lahnya baik pemerintah, ya kan itu kan modal kita untuk menjadi negara maju. Bagaimana kalau modal kita dijual mentah-mentah begitu? Kapan kita mau maju? Kan kita memang nggak bisa langsung sempurna. Kita kan harus sambil berjalan. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Dan Indonesia itu bisa menjadi negara maju kalau pemimpinnya itu mempunyai kemauan. Ya.